Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ambil ulang sekali lagi. Lamo idui banyak diraso, banyak bajalan, banyak dicaliak. Tapi selama ambo menyampaikan ceramah, baru disikolah sambutan yang luar biasa. Sabtu patang kami di Palembang, di tepi sungai, ramai luar biasa. Tapi nan manjapui ke airport cuma satu oto. Tapi di Sumatera Barat, bumi Minangkabau, nan manjapui 8 oto. Ambo rasu menteri rasu. Deko kalau ambo sabui rasu presiden ada lo nan tersinggung. Oke, lo hati kan. Kemudian pulau malam tadi. Malam tadi Mas Haji itu bapaga, malum pek paga kami. Diangke ambo dek petugas-petugas. Memang wana-wana diangke malam itu. Diangke malum pek ke dalam. Abi pengajian malam tadi naik ke oto dikaja dek entah ama-ama entah anak gadis. Tak lo tahu ambo. Tapi memang luar biasa. Memang negeri ko negeri ulama. Allahu Akbar. Dalam bayangan ambo, ambo kecek ke Ustaz Dayat, Ustaz, ba'alah agaknya orang awak ke menyambui ambo beko ya. Ah, paling-paling biasa lah kan dakeknya Riau. Kalau Makassar, di Makassar, di Pontianak, kami dikawal di FPI. Makin jauh ke Makassar, dikawal dek polisi, Poltabes Makassar. Dan yang bayangan nambo, iko di Padang paling-paling hansip selesai iko. Sampai di Padang, nan mengawal kami ndak tanggung-tanggung, PM, polisi militer. Langsung dari angkatan laut. Kalau ada macam-macam sama ambo kini, tenggelamkan gitu. Habis dari. Seminggu ka, dalam seminggu iko beredarlah di FB bahwa Abdul Somad akan menyebarkan subhatnya. Abdul Somad itu akidahnya bersalah. Abdul Somad itu ustaz tidak betul. Bahkan ada ajakan supaya mereka berdoa beramai-ramai supaya hujan lebat turun hari ini. Ada, ambo simpan ada di HP ambo. Ini orang ingin terkenal. Nya tahu kalau ambo ceramah malam tadi 3,000 jamaah menonton. Ustaz kok ado-ado kok? Mana ado malam tadi Bukit Tinggi 3,000 streaming. Ado laporan dari FB, ado screenshotnya ambo simpan. Tembus 3,000 malam tadi. Nah, nan Allahu Akbar. Iko orang nan memfitnah-fitnah ambo ko ingin terkenal. Mako awak viralkan sekalian. Namo FB-nyo UMMUKHANZA, Ummu Hanza. Fitnah-fitnah selama seminggu ko. Diharapnya orang ndak akan datang malam tadi melimpah ruah. Ada orang menyebut iko dari aliran mana kau Pak Ustaz? Dari namonyo ambo simpulkan tigo. Ummu pastinya ama-ama. Kalau anak gadih, insyaallah ambo siap bertatap muka. Tapi de ama-ama, inyo kalau ummu kan bini orang. Ambo ndak khawatir ambo. Nan ambo khawatir kan inyo terpukau. Apalagi sesudah ambo pakai baju rancak ko. Ambo khawatir ha? Silungkang as ko. Masya Allah. Bayangkan kalau mau bertatap muka jenya. Begitu dicaliak nyambok. Luar biasa. Nangka dua, iko bukan orang Islam, iko PKI. Hanya PKI yang melarang orang ke masjid. Hanya PKI yang menghasut orang ikut tabligh dakwah. Hanya PKI yang tak senang kebenaran. Iko website-website FB PKI ko. Nangka dua, andainya laki-laki ko banci ko. Bencong ni ko. Wangi banat ya mulut. Lah, Abi, baru awak lanjutkan. Tah de angek, de angek, angek, ndak ada kipas angin, dah lah. Wallahu a'lam. Hah? Oh, lah ya dong. Cuma dek baju awak kau tabah, jadi ndak terasa anginnya. Ambo tadi pun masuklah bersama Ustaz Jel Fathullah. Begitu masuk ke dalam, ibu-ibu sadonyo angkat tangan. Masya Allah, menyesal. Lu ambo duduk di siko mana ndak duduk di tempat ujian. Iko artinya jamaah ko menganggap ambo bagian dari keluarga. Ambo ndak dianggap orang lain. Ambo dianggap anak kemanakan nan pulang ke kampung nan jauh di mako. Nah, nan ingin ambo sampaikan aduk ampek pakaro. Nampa tamo ad-dunia, dunia iko bustan. Bustan artinya taman nan indah. Mako dunia ko akan menjadi taman zuyinat bi arba'ati asya. Inyo akan menjadi taman nan rancak bana kalau inyo dihiasi oleh ampek pakaro. Maka selesai nan ampek ko abihlah tausiah ambo. Ambo ndak pandai berceramah di kece urang Jawa, ambo baru pulang dari Jogja ngalor ngidul. Ada orang nan berceramah ko pandai nyo sado-sado masalah dibahasnya, ambo ndak nan ampek ko saja. Dan iko bukan puluh hadis. Iko kata-kata hikmah. Dunia indah kalau dihiasi ampek pakaro. Nampak tamo bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Rajo-rajo, datuk-datuk, nenek mamak nanlah lamo banyak meninggal dunia, tapi alim ulama sampai kini dekenang sepanjang masa. Sianan dapat melupakan Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Siapa dapat melupakan ulama ahli hadis musnidud dunia? Musnidud dunia, ahli sanad di dunia kau cuma dua, satu di barat, satu di timur. Di barat di Maroko, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Maroko Maghribi. Nang kedua, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Fadani artinya padang, ulama besar, meninggal tahun 1990 dan jabatan terakhirnya rektor. Inya bukan rektor di Sumatera, bukan direktor di Jawa. Inya rektor di mana? Di Darul Ulum Makkah Al Mukarramah, ulama Minangkabau berlevel internasional. Ada mufti Mesir. Mufti Mesir namanya Syekh Dr. Ali Jum'ah. Masih duit sampai kini. Syekh Ali Jum'ah mengambil hadis dari mana? Ambo baca biografinya. Ambo ambil hadis ini dari guru ambo, bersanad bersambung sampai ke nabi. Nama guru ambo musnidud dunia Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Rektor ulama besar Mufti Al-Azhar dari Mesir mengambil hadis dari orang awa. Allahu Akbar. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ilmunya turun kepada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah menurunkan ilmunya. Rupanya babalik ke anak kemanakan awak jua, ulama nan mengambil sanad langsung ke Syekh Ali Jum'ah. Talaki namanya Ustaz calon doktor indak lama lagi, Ustaz Zul Hendri Rais. Cuma orang Minangkabau kurang beruntung, inyo menikah pula dengan orang Riau. Maka inyo pun tinggal di Riau. Tapi jangan bersedih hati. Kenapa? Karena istrinya orang Riau. Nan patamo. Kan masih ada kesempatan untuk buka cabang franchise. Pak Wali, ambo salaman dulu sama Pak Wali. Tolong di foto. Saya Pak Wali. Paksa mba ulang dari awal balik. Pak Wali, ambo jadi ustaz kau lah lama. Cuma viral baru kini. Ambo ditelepon dek guru sekolah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya diperintahkan oleh kepala sekolah mau ngundang ustaz ceramah. Bisa ndak ustaz? Kira-kira ustaz jam berapa bisa kami pakai? Memangnya ambo lelaki panggilan? Kepala sekolah ndak mau menelpon ambo. Kepala sekolah mesti pakai asisten. Kepala sekolah menyuruh stafnya menelpon ambo. Tapi dua hari nan lalu masuk WhatsApp ke HP ambo. Saya wali kota Padang, kita akan berjumpa. Satu-satunya wali kota di dunia akhirat kok. Nan mau me-WA ambo sampai kini. Gubernur se-Indonesia kok, nan mau me-WA ambo langsung tanpa staf, tanpa asisten, Tuan Guru Bajang. Ado WA-nya, tapi nomor ndak ambo lagi. Wali kota nan mau langsung tanpa protokoler, nilah hati sian ndak tersentuh di buaya. Jadi jangan heran kalau nyemenang dalam pemilu kada. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Negeri Minangkabau, negeri ulama, maka mesti awak lanjutkan sampai di masa akan datang. Alhamdulillah ambo baru pulang dari Kairo, ambo diundang makan oleh KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Diundang, ambo dianggap sebagai abang, ambo dianggap sebagai keluarga. Ustaz Abdul Somad datang ke KMM, kami pun berdialog. Kalian akan pulang ke bumi Minangkabau. Bapak ibu yang punya tanah, kasih berikan kepada alumni-alumni Al-Azhar yang akan pulang. Janji? Bunyinya enggak yakin namo. Bapak ibu nan punya tanah sehektar dua hektar, berikan kepada anak alumni Minangkabau yang sedang menuntut ilmu ke Al-Azhar. Mereka akan buat sekolah Islam. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Bapak yang bisa punya tanah, kasih dia tanah. Hai anak Al-Azhar, ini tanah, silakan buat pesantren. Bangunan lokalnya mana? Bapak sana kasih satu lokal. Ibu sana kasih satu masjid. Bapak sana kasih satu kantor. Tegak berdiri, anak-anak Minangkabau akan belajar agama di sana. Sekarang pelajaran agama dibuang, tinggal satu pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, disingkat dengan PAI. Maka jangan heran insinyur tak paham agama, doktor tak paham agama, MSI tak paham agama, manga waang tak paham agama. Pelajaran agama kami lapainya lah. Tidak ada lagi agama di kepalanya. Maka bangkitkan lagi insyaallah. Yang pertama pekan baru pula, Kota Padang, bumi Minangkabau akan menjadi negeri bersyariah dengan syarat ulama mesti dijunjung tinggi. Allahu Akbar. Ini senior ambo, Pak Wali. Dah, ambo manggil Luda dulu. Tapi dek kininya lah jadi ustaz, ambo panggil ustaz. Ustaz Da Jel Fathullah. Beliau senior ambo. Kami kenalan tahun 2000. Sama-sama pai haji. Lah 7 balik tahun kami bersahabat. Yang saya ingat ambo belum pernah lagi membuat nanda elok. Elok di mata manusia, rancak dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan itulah mako pengajian ini berkembang, mako dibuatlah pengajian namanya pengajian tazkiyah. Bapak-bapak boleh ikut, ibu-ibu banyak ikut, anak-anak apalagi yang anak-anak muda tidak mau ikut pengajian Ustaz Somad. Saya tak mau ikut pengajian Ustaz Somad, gayanya jadul. Saya maunya ustaz yang gayanya metal. Sorbannya di depan macam niji. Rambutnya macam pasa ungu. harus pakai infocus. Silakan panggil anak-anak muda. Ada anak muda dari Bumi Minangkabau sekarang sedang menggeluti khusus jamaah anak-anak muda saja di Pekanbaru, namanya Ustadz Doni. Pakai motor kalau ceramah, pakai geng motor. Iya, namanya apa? Geng motor syariah. Karena ada geng motor. Hah? Insya Allah sudah janji sama Ustadz Jelfatullah, beliau akan datang nanti kemari buat tablik akbar anak-anak muda. Hadir insya Allah. Nah, maka dihidupkan ilmu ulama. Di sini ada Buya Gus Rizal Gazahar, ketua MUI awak. Di sini pula ada ustadz yang sudah terkenal keliling dunia, ke Australia, ke Amerika, ke Eropa, khusus spesialis di bidang akhir zaman. Siapa namanya? Ustadz Zulkifli M. Ali. Pokoknya Minangkabau tak pernah mati daripada nama-nama ulama besar. Ustadz-ustadz kau kan lah ada spesialisnya. Ada spesialis masalah sodakoh aja. Pokoknya memandang mukanya sodakoh. Namanya Ustadz Yusuf Mansur, yang kinilah berpindah ke Paitren. Ada satu lagi Ustadz zikir aja. Pokoknya kalau awak undangnya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ustaz Arifin Ilham. Yang sekarang ibu-ibu mulai banyak. Ada satu lagi ustaz spesialis masalah hati saja. Jagalah hati, jangan kau tangisi. Jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, ada pula ustadz spesialis jenazah, titel MM, memandikan mayat. Pokoknya asal nampak mukanya, ingin awak mati. Nah, ini macam-macam. Maka hadirkanlah tablik akbar. Tapi jangan cuma cukup tablik akbar. Ngaji, orang ramai, diliput, ditonton, direkam, di-share. What's next? Bahasa awaknya, what's next? Setelah itu apa? Gerakan-gerakan awak, apa akan awak buat untuk negeri ini? Maka buatlah pondok-pondok pesantren. SDIT, SMPIT, SMAIT, pondok pesantren gontor besar. Terbesar, terbanyak cabangnya, 1000 gontor di Indonesia. Tapi adakah yang tahu bahwa pendirinya salah satunya kiai yang kita hormati, guru kita semua. Siapa dia? Kiai Haji Imam Zarkashi. Dan Imam Kiai Haji Imam Zarkashi menuntut ilmu di mana? Di pondok pesantren Padang Panjang, Tawalib Padang Panjang. Allahu Akbar. Beliau kembangkan modal utamanya di sini. Maka kita wajib menegakkan negeri ini, negeri yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka ke depan hormati ulama. Menghormati ulama bukan sekedar membuat balehonya besar. Tuh, baleho ambo. Sama Ustaz Jel dengan Pak Wali. Menghormati ulama bukan sekedar menulis namanya al-mukarram, panjang, panjanglah nama sampai segadang amplop kartu nama. Bukan begitu. Menghormati ulama adalah tuntut ilmu, pelajaran ilmunya, lalu kemudian kembangkan di tengah masyarakat. Tadi senang kita qori awak tadi itu bersanad. Apa sanad kau Pak Ustaz? Apa sanad iko? Dari mak tuan mengambil hadis dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari bilangnya mati. Imam Bukhari meninggal tahun 256. Imam Bukhari tidak mungkin berjumpa dengan Nabi. Imam Bukhari mengambil hadis dari siapa? Dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari gurunya, Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari gurunya, Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari gurunya, Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari gurunya, Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silsilah keilmuan ika namonyo sanad. Qori awak tadi bersanad darinya sampai ke gurunya, sampai ke gurunya, sampai kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Arab, bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, meninggal tahun 1916. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita semuanya bersanad keilmuan yang benar sehingga hadisnya sahih,

dia akan pulang menjadi dokter spesialis dan pulang ke bumi Minangkabau membawa jarum suntik. Masuk ke ruang pasien. Amak sakit, iyo. Lalamo sakitnya, alah 2 bulan. Sabar ya, mak. Dibacakannya ayat. Walladzina idza asabanhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basabar ya, mak. Ikonan awak pelajari dari Iqra dulu, mak. A bataba batata basabah. Mako disuntikkannya jarum suntik, ndak taraso sakitnya hilang. Apo kecek amak, ya Allah, kalau adolah anak lelaki ambo, ambo angkatlah kau jadi menantu ambo. Tapi di ruang itu ado pulo apa-apa nak sakit. Apo kecek siapa? Kalau matilah bini ambo, ikolah ambo pinang. Luar biasa bapak-bapak kau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ulama-ulama akan muncul dengan syarat kita hormati ulama sekarang, kita berikan apa yang kita punya, lalu kemudian anak-anak kita akan selamat. Tidak ada jaminan bumi Minangkabau akan tetap menjadi bumi bersyariah berislam kalau kita tidak hormati, tidak muliakan alam ulama. Kenapa? Ulama inilah yang mendoakan tiap malam, Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fasa wal zina wal riba wal mungkar ma zahara min hawa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma. Maka bersih semuanya. Kita lanjutkan yang kedua. Apa dia? Bi'adlil umara. Pemimpin yang adil. Mana pemimpin yang adil itu? Saya tak boleh tunjuk orangnya. Ambo ndak boleh sabit namanya. Dek apa? Menjaga kode etik jurnalistik. One man, one vote. Satu orang, satu suara. One man, one choice. Satu orang hanya boleh mencoblos sekali coblos. Ko karate, ambil paku, tusukkan. Ketika anda mencoblos kertas, saat itu anda bukan sekedar mencoblos paku, tapi anda sedang memberikan kesaksian. Begitu pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya berjudul Min Fikhid Daulah, sampulnya warna hijau tua, dicetak oleh Darussuruk. Bukunya ada di rumah kalau tak percaya. Ambo hamba Allah Abdul Samad, dengan ini memilih orang Iko menjadi pemimpin ambo 5 tahun nan akan datang. Bismillah, tusuklah lubang hidung atau telingo. Ha. 5 tahun ke depan ambo sedang bersaksi. Maka awak tanyalah ibu-ibu amak-amak, "Bo, ya, milih yang mana tadi?" Milih nan foto Iko Pak Ustaz. Kenapa itu yang dipilih? Ambolah istikharah Pak Ustaz. Sesudah itu yang nampak gambar inyo aja Pak Ustaz. Dek apa fotonya nan nampak di mata? Inyolah mam ngasih saya surat Yasin 2. Jam dindiang 1. Ado pulo robana kelempang kelempong kelempang kelempong. Asal dipukul nampak mukonya. Ingat, pilihlah karena kemampuannya, pilihlah karena dia menolong agama Allah. Kota Padang penduduknya kurang lebih 1 juta orang menurut informasi www.google.com. kalau salah nanti Pak Wali akan meluruskan. 1 juta orang, paling tidak dapil DPT, daftar pemilih tetap, paling tidak ada 400 ribu orang. Maka kalau 400 ribu orang masjid yang sholat subuh berjamaah, yang 400 ribu mencoblos, dijamin pasti orang yang soleh akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Allahu Akbar. Maka dia akan memprogramkan program-program Minangkabau bersyariah. Penutupan penjual-penjual khamar, penutupan tempat-tempat zina maksiat. Tak cukup dengan ceramah Ustaz Somad berceramah di mimbar, "Para jamaah sekalian, bayarlah zakat, bayarlah zakat." Barakallahu li walakum. Ada orang-orang nan kepalonya kala di setting. Main set, main otak, set setan, main set otak setan. Asal khotib naik kate mimbar,

ambola membusukkan ampe ton bareh. Setahun 1 kilo, setahun 100 kilo, umur ambo ampe pul. Ah, terbuka lo umur ampe pul. Padahal orang lah banyak bertanya-tanya, ustaz kok macam 27 kecil. Lahir 9 balai 77, kini 2007 balai, umur ambo pas ampe 10 tahun, setahun 100 kilo, ampe 10 tahun, ambo lah membusukkan ampe ton bareh. Kalau kotoran kambing disiramkan ke cabai, insyaallah cabai kan hijau, merah, gemuk, sehat. Tapi kalau nan ampe ton kau disiramkan ke cabai, insyaallah kunyang layu mati kau tahan. Saking kan tak membaatnya manusia kau. Oleh sebab itu, apa nak awak bawa mati, oto-oto nan mantap rancak, oto-oto nan mahal, tinggal, apa tinggalkan sadonya. Yang awak bawa mati adalah madrasah yang pernah awak bangun. Ambo ceramah di suatu daerah, ada kebun sawit luas sejauh mata memandang. Habis sawit masuk kebun karet, sebelah kirinya pula ada ruko, ruko, ruko. Ambo bertanya, kau siapa punya kebun sawit kau? Cik urang Pak Ustaz. Nan punya kebun getah karet, cik urang Pak Ustaz. Nan punya ruko gosia, cik urang Pak Ustaz. Kalau begitu ada 3 orang kaya di siko? Ndak Pak Ustaz. Naiko, naiko, naiko punya surang. Mana dia sekarang? Mati. Ternyata orang-orang kaya kok mati juga. Sesuai dengan lagu Ustaz Dery Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati, mati, mati. Lalu apa nak awak bawa mati? Ambo tanyo. Apa nang kaya ko ado ndak membuat pesantren? Ndak ado. Ado nak ino membuat sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT? Ndak ado. Ado nak ino anaknya jadi ulama? Ndak ado. Kalau ado anaknya jadi ulama, mengajar tahfiz Quran, dikirimnya ke Kairo, anak tu pulang, mengalirlah pahalanya. Kalau adanya bangun sekolah, dibuatnya MDA, mengalirlah pahalanya. Kalau adanya buat panti asuhan, adanya buat grup pengajian, ndak ado. Lalu selamui duitnya apa nang banyak? Entahlah Pak Ustaz. Tahapunan banyak. Sesudah itu mati, anak-anaknya sekarang mana? Anaknya habis berebut kebun yang banyak. Dan karena anaknya bodoh tak sekolah, memanfaatkan pengacara, pengacaranya pula zalim, aniaya, tak takut pada Allah, habislah semuanya. Tinggal, hanya pernah tinggal di atas dunia, selesai itu mati. Ini panggung. Panggung dunia ini bukan luas. Inilah panggungnya. Berapa kali lah ini? Dari dalam tanah naik ke atas tanah. Ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah. Tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah. Razia, razia, razia, razia, razia, razia. Mati. Allahu Akbar. Apa nak awak bawa mati? Itu nan penting. Bawa banyak orang hidup, siap mati, siap mati. Banyak orang siap mati sebab awak iko siap ndak siap pasti mati. Memangnya datang malaikat bertanya, "Wa anglah siap mati?" Ndak ado. Oleh sebab itu, siap tak siap pasti mati. Saya tidak ingin selesai pengajian iko lalu bapak ibu pulang bawaannya mau mati. Rencana mau S2 ke Jogja? Enggak Pak Ustaz. Terus ambo ingin mati aja. Pak Wali, ada rencana mau meningkatkan diri mau jadi gubernur? Setelah mendengar ceramah Pak Ustaz, ambo ingin mati aja lah Pak Ustaz. Oh, jangan. Harus tegakkan hukum Allah. Minangkabau bersyariah. Allahu Akbar. Ustaz, kau kan cuma pandai ceramah, tak takut mati, tak takut mati. Tapi Ustaz Jel Fatullah masuk ke Rohingya. Banyak namanya wiklah masuk ke Rohingya, rupanya di perbatasan. Sampai di perbatasan, foto-foto pulang. Beliau masuk ke dalam. Beliau tak takut mati sikit pun. Buktinya masih hidup sampai sekarang. Ustaz Abdul Somad, belum lagi. InsyaAllah panjang umur, ingin juga ikut ke Rohingya insyaAllah. Allahu Akbar. Bapak ibu yang tak bisa ikut ke Rohingya, paling tidak duitnya ikut jadilah. Ini begitu tadi di surau, oh, bawa karung. Dulu waktu Bilal bin Abi Rabah, Abu Hurairah membawa karung, sahabat-sahabat perempuan membuka gelang-gelang. Langsung, mana karungnya ini? Langsung gelang-gelang. Ah, subang, anting. Sekarang, dicarinya mana ketek? Lah, tidak dong ketek gadang sadanya. Ah, buka lo dompet. Mana? Tidak sampai hati menengok Presiden Soekarno melambai. Dadah. Sama Bung Hatta. Ah, masuk balik. Akhirnya ujung-ujungnya Patimura. Patimura bawa golok. Ah, kata Patimura. Ikon tu aang, kata Patimura. Mau masuk surga 1000 perak. Sedangkan parkir saya kini 2000. Parkir di mall 5000 jam pertama. Jam kedua 9000. Buang air kecil 2000, air besar 3000. Masuk buang air besar, keluar dari WC kasih 3000. Kecek penjaganya 5000, Pak. Loh, kok 5? Uang air kecil 2000, besar 5000. Saya kan cuman besar, kecilnya kan ada juga tadi. Mau masuk surga 5000 perak. Oleh sebab itu maka, kosong balik. Sawar balik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Bung Hatta nampak melambai. Ini dah menolong agama Allah. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa? Oh, banyak yang ingin moto dari belakang. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan peralatan perang, maka dia sudah berperang menolong agama Allah. Allahu Akbar. Lah, habis. Mana lagi kamera? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ah, ponakan awak bue, Pak Wali dengan kekuasaannya menolong agama Allah, Dajjal dengan fisiknya menolong agama Allah, ambo kuasa ndak ado, fisik ndak ado, pitih ndak ado, satu-satunya suara gue lah. Allahu Akbar. Sudahlah badan kurui, kuasa ndak ado, pitih ndak ado, ceramah lembut pula. Bapak Ibu sekalian, judul pengajian kita adalah tips-tips menghadapi suami nikah lagi. Allahu Akbar. Nah, makonan ketiga bisa khail agniya. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir sampai hari ini tegak berdiri. Kenapa? Wakaf. Wakaf, wakaf. Wakafkan tanah, di atas tanah dibangun hotel. Hotelnya hotel syariah. Ambo baru pulang dari Jogja, nginapnya di hotel syariah, di hotel konvensional yang mempersilakan di depan roknya setengah tiang. Silakan Bapak. Pandang ke atas hilang satu juz, pandang ke bawah hilang dua juz. Apa ndak kacau? Maka Papa di mana sekarang? Papa di Jogja. Tinggalnya di mana? Hotel Espak. Hotel Espak, hotel syariah. Kami menginap di hotel syariah. Luar biasa, mantap. Maka tanahnya, tanah wakaf. Di atas tanah wakaf, berdirilah hotel syariah. Bagi hasil dengan masjid, maka masjid tidak akan ada matinya. Berapa banyak kini masjid-masjid peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Ambo diminta dek pengurus masaji, Ustaz Somad, yo, tolong Ustaz meletakkan batu pertama. Ambo pun pede lah, ambo letaklah batu pertama. Sampai kini alun selesai leh. Asal ditunjuk dek orang, itu masaji nan Ustaz dulu letu batu pertama, yo. Sesudah itu ambo trauma. Asal ada orang minta ambo letak batu pertama, mohon maaf ndak. Kalau tuan-tuan ingin membuat masaji, lah selesai, tinggalkan cek batu, peletakan batu terakhir oleh Abdul Somad. Batu pertama, I'm sorry lah, tak usah leh. Oleh sebab itu, mana yang punya-punya duit banyak, tolong agama Allah. Kami di Al-Azhar, tanya Ustaz Dajjal Fatullah, gratis, gratis. Ada kawan nambo suko wana makan lado. Makan lado, makan lado, makan lado, makan lado, mengunyahnya malas. Tapi makan lado suko, akhirnya biji-biji lado ko menggumpal di dalam menjadi usus buntu. Kecek dokter, iko kalau ndak dipotong terjadi ledakan besar, bam, big bang. Dipotonglah usus tadi. Selesai usus dipotong, ditanya, berapa biayanya? 2.000 pon kali 3.000 rupiah, 2 kali 6, 6 juta. Minta piti ke kampung, awak krisis moneter. Baca rogo piti nak dok, minjam ke kawan-kawan pun sama. Maka keluarkan kartu Al-Azhar. Tunjukkan kartu Azhar, gratis operasi. Kenapa? Al-Azhar punya rumah sakit wakaf. Dari mana? Infak, wakaf, zakat kaum muslimin dengan menegakkan rumah sakit. Siapa yang sakit? Kristenisasi lewat rumah sakit. Mau melahirkan, duit tak ada. Disuruh. Satu, dua, tiga. Crot, lahir anak. Program kristenisasi. Tapi kalau kita punya rumah sakit, ambo baru pulang dari Cibubur. Di Cibubur pembebasan tanah 6 miliar. Untuk apa? Membuat poliklinik gratis. Poliklinik. Ada klinik gigi, ada klinik bersalin, ada klinik kulit, ada klinik kelamin. Politeknik, ada teknik sipil, ada teknik industri, ada teknik mesin. Poligami. Apa galak? Kamu kan bertanya tentang poli. Poli artinya banyak, maka kebaikan-kebaikan iko harus awak buek banyak. Jangan membatasi kebaikan hanya sedikit saja. Maka yang punya kemampuan ekonomi, tambah kebaikan, senangkan orang, berikan kebaikan, tebarkan kebaikan-kebaikan. Dengan apa? Dengan ini. Ambo pun membawa ijazah Al-Azhar. Kok ijazah Al-Azhar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ijazah Al-Azhar untuk dapat tiket pulang. Ambo khawatir tiket ko dari Kairo ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru, ambo naik apo? Tidak akan naik rakit dari Kali Ciliwung ke Sungai Siak. Maka ambo tanya, tiket Azhar ko dari mana sampai airport mana? Apo kata orang Al-Azhar, di belakang rumah Waang ada tidak airport? Kalau ada airport, kami buekkan jo tiketnya dari Kairo langsung ke Bangkok. Dek Al-Azhar ko pakai tiket Mesir lit Payaran. Tidak ada di Jakarta, Bangkok. Dari Bangkok ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru. Tiket gratis. Dari mana? Dari Al-Azhar. Beasiswa Al-Azhar. Ada uang saku, ada asrama, ada tiket pulang. Dari mana itu? Dari wakaf infak kaum muslimin. Nang ketiga, dunia iko akan indah dengan bisa khail agniya. Orang-orang kaya yang baik-baik, yang santun-santun, yang duitnya luar biasa. Ini ibu-ibu ini cincinnya banyak luar biasa. Mohon maaf, jangan tersinggung yang pakai cincin. Jangan diam-diam dibuka ke dalam. Bolehlah cincin, asal dapat gaji. Ibu udah bayar zakat, nantilah zakat tuh Pak Ustaz, cincin dulu. SPPD keluar kota. Dapat lagi uang tunjangan. Dulu namanya uang tunjangan, sekarang bertambah uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul. Akhirnya tiga lah payundangan tiga. Iya ya. Tiga. Ndak sodo orang nan datang itu hatinya elok. Ada orang nan manca liat cincin awak gadang sakit hatinya. Capek awak pulang. Ibu kok pun makan, orang kan makan tiga jari, dia enggak tiga jari. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Memangnya cincin-cincin ini dibawa? Tidak. Tapi yang pernah disumbangkan ke MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, pulang dari pengajian iko, pengajian tak boleh sampai dibawa pulang, langsung mampir ke MDA. Assalamualaikum Pak Kepala MDA. Ya, berapa guru yang belum digaji? Berapa anak MDA, anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa celananya yang koyak? Berapa bajunya yang sobek? Berapa papan tulis? Tolong keluarkan semua, kami mau beri bantuan. Datang Pak Kepala MDA membawa daftar. Ini daftarnya Pak. Bapak mau bantu? Enggak, mau cari dia aja. Bantulah. Itu yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggaklah. Membayangkan ada orang yang sampai hati kini, anak yatim enggak sekolah, sanggupnya pai umroh setahun tiga kali. Itu pun tawafnya di samping Ka'bah cuma sekali, dan paling banyak ke mall. Mall. Menangis di pintu Ka'bah, ya Allah. Ya Allah, di aku, pitilah banyak abi belanja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, setahun sekali okay. Tapi ketika habis untuk itu, masih banyak orang-orang susah, masih banyak. Ah tuh belum penuh juga lagi, penuh kan? Bawa ke sini, ibu-ibu ini banyak, karena dompetnya sampai 2-3 hasil sekali pergi. Ada tas kulit di kiri, ha, dikepit pula di sini, ha, ha, ha, ha. Kan biasa bawa ganas, ha, satu, ha, satu, ha. Bawa pasti. Tapi jangan laki-laki ke tempat perempuan. Perempuan cukup sini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir. Pas 20 menit, 20 menit, 20 menit, 60 menit. Tambah 20 menit lagi yang keempat. Apanya? Da'watul fuqara. Dunia ini taman yang indah, ada ilmu ulama, ada pemimpin yang adil, ada orang kaya yang dermawan, dan keampe ada orang susah tapi berdoa. Ambo orang susah Pak Ustaz, pemimpin tidak bisa, jadi orang kaya duit tidak ada, ulama ilmu otak tak ada, tapi kau bisa angkat tangan kan? Ya berdoa. Ya Allah, tolong negeri ini ya Allah. Ilmu tak punya, kekuasaan tak ada, harta tak punya, berdoa tak mau, jadi mati aja lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa ini cukup empat yang bahasa Arab. Saya Pak Ustaz mau berdoa, doa apa? Saya tak pandai bahasa Arab. Doa yang pakai bahasa Arab itu cuma ampe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Salawat. Lah cukup. Doa. Kalau doanya penting, jaharkan. Ya Allah, anak ambo kuliah ke Jakarta, ya Allah. Jangannya sampai kena zina, ya Allah. Jangan sampai dia kena narkoba, ya Allah. Cepatkan dia selesai S1, ya Allah. Pulang ke Padang bisa jadi PNS, ya Allah. Kalaupun tak bisa honorer, pun tak apa, ya Allah. Tapi jangan lama-lama. Tapi kalau sifatnya rahasia, jangan sendiri. Ya Allah, suamiku sering keluar kota. Aku khawatir dia selingkuh, ya Allah. Nanti ditanya kawan sebelah, sama siapa? Ini sifatnya pribadi. Minta kepada Allah. Ambo Pak Ustaz, kalau berdoa bahasa Indonesia, kau ndak lo masuk ke hati ambo. Masuk awak. Ya Allah, iku banyak mana akan dimintakan anak patamu alamba laki nan kedua alamba bini nan kampek bacarai pulau. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba kami daripada urat lehernya sendiri. Berdoa ini jangan terlalu detail. Ini ada orang berdoa kok terlalu detail. Ya Allah, iko ingin ke menjual tanah panjangnya 25x70. Bersempadan sebelah kiri jauh Ustaz Jel, dan ke sebelah kanan Pak Wali, dan bagian mukonya jalan raya. Harga masih nego lah ya Allah. Tak perlu disabik detail mana. Tapi ada puluh orang kini yang berdoa, tak ada disabiknya apa-apa. Diam. Tahapun akan dimintanya. Ya Allah, sebenarnya banyak mana akan ambo mintakan. Tapi rasanya tak perlu ambo sabik satu-satu. Dek, engkau maha tahu, kau tahu yang ku mau. Allah bukan tak tahu, Allah maha tahu, tapi awak paralu tahu, aponan awak tahu, supaya menguatkan semangat hati awak. Kalaulah dunia iko diisi ampe, maka dunia iko seperti bustan, taman yang indah. Ada ulama, ilmunya awak pakai. Ada umara, keadilannya untuk kota awak. Ada orang-orang kaya, iko nama support acara awak. Ada pula orang susah, nan berdoa. Dengan doanya tentramlah, tidak jadi musibah datang. Masalah perbedaan mazhab itu yang disabi oleh Jel Fatullah tadi. Jangan berkelahi dek khilafiyah, khilafiyah, khilafiyah. La ilaha illallah. Berkelahi hanya masalah cadar dan tidak bercadar. Kalau yang bercadar berkelahi dengan yang tak bercadar, yang berkelahi hancurlah dunia ini. Yang mau bercadar silakan. Yang tak mau bercadar wajah tetap. Ini khilafiyah. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, kata dia mesti bercadar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, katanya bercadar. Tapi kata Syekh Nasiruddin Albani, tidak perlu bercadar. Ikhtilaf antara mereka, bin Baz, Ibnu Utsaimin dengan Syekh Albani. Yang mau bercadar silakan, tapi yang bercadar jangan mengejek yang tak bercadar. Yang tak bercadar jangan mengejek yang bercadar. Nah, ninja nih. Kenapa melihat perempuan bercadar kita mengejek? Kenapa kalau ada perempuan pakai rok setengah tiang kita tak mengejek? Selama kita sepakat menutup aurat, menutup aurat. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, la yasluh laha an yura minha, tak boleh nampak illa hadza wa hadza zahiruha wa batinuha. Iko boleh nampak, iko boleh nampak, silakan. Yang mau menutup bagus. Bayangkan perempuan putih, putih saking putihnya, kalau yang minum kopi nampak. Tiba-tibanya ndak pakai cadar, berjalanlah dia di muka jalan awak. Wara supir angkot nan menambak tiang listrik. Bagusnya bercadar. Makanya kalau ada mahasiswi bercadar, ampun ndak larang, silakan bercadar. Mahasiswi pakai cadar tentu dosen fokus di situ. Coba kalau ndak bercadar, apa bangsa? Bagus. Oleh sebab itu yang bercadar silakan, tapi yang merasa sudah pakai hijab tapi hijabnya masih hijab konvensional, nah ini alhamdulillah tak ada, dari ujung ke ujung hijabnya syar'i semua, itu tak berhijab. Oh, laki-laki tak usah kok, lihat lampu kau silau. Mohon maaf pak. Buya Hamka, ambo penggemar favorit Buya Hamka. Waktu Buya Hamka sedang ceramah, datanglah perempuan pakai kutek, pakai rambut wig, pakai baju. Buya Hamka ceramah. Buya Hamka tidak ada menyebut, hei penghuni neraka, hei penghuni neraka jahanam. Tidak. Buya Hamka terus menyampaikan tafsir. Selesai pengajian datang si perempuan. Buya, ya, saya sudah ikut ngaji, tapi saya belum bisa pakai ini, pakai ini. Apa kata Buya Hamka? Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Indah kata-kata Buya Hamka. Kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Jadi kalau masih ada perempuan yang tebal-tebal, dari jauh putih bukan main, rupanya bedak keli 3 inci. Muka putih, tangan hitam. Berarti kalau datangnya bertanya, Ustaz, boleh saya pakai makeup nih Pak Ustaz? Nanti kalau imanmu menebal, makeupmu menipis. Indah kata-kata Buya Hamka. Selama masih menutup aurat, dia saudara kita. Kalau dia tak menutup aurat, sampaikan dengan kata-kata baik yang lembut. Sekarang ada namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Ujuangnya warna kuning. Ditanya dek anak, Mak, yo, dek apa ibu tu kuning ujung? Kancing kuno. Maka janganlah keluar pula rambut ambo. Tutuplah aurat. Kini ada pula jilbab namanya jilbab sakaratul maut. Jadi kain kau panjang 2 meter, dililitkan kate, lilit kate, lilit kate, lilit terakhir ke situ. Baik undangan makan. Inyo mancaliak lauk tu pun tak dapat. Katanya mati kan. Tapi alhamdulillah, dari ujung ke ujung jilbabnya lah elok, lah syar'i. Alhamdulillah, di dalam masaji, tapi di luar masaji awak masih banyak lagi toko-toko roti, toko roti, mall, plaza yang tidak memakai syar'i. Ini bisa diatasi. Tak mungkin Ustaz Somad masuk ke mall. Assalamualaikum warahmatullahi. Wahai para penjaga mall yang masih pakai rok pendek, bercelana panjanglah kalian. Datang security, Pak, Bapak udah gila ya. Mako iko bisa diselesaikan dengan apa? Namanya Minangkabau bersyariah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Allahu Akbar. Perusahaan apapun namanya, kalau masuk bumi Minangkabau harus bersyariah. Maka memakai baju kurung, baju menutup aurat, berjilbab, maka inilah yang dipakai dengan kekuasaan, dengan kekuatan politik, dengan ramainya jamaah di masjid. Maka insya Allah suara-suara miring akan kalah. Kenapa? Karena dalam dunia demokrasi, one man one vote, satu orang satu suara, one man one choice, satu orang satu suara, satu orang satu pilihan. Suara terbanyak suara Tuhan. Suara terbanyak bisa jadi suara Tuhan dalam dunia demokrasi. Yang mengajak sholat cek orang. Ayya ala salah. Yang mengajak nonton bola 9 orang. Sianan suara Tuhan. Nan surang apa nan 9? Nan 9 orang. Ayya ala salah cek orang. Ayo nonton bola 9 orang. Maka jangan heran bola nan menang. Kenapa? Karena dalam dunia demokrasi, yang terbanyak itulah yang menang. Oleh sebab itu, buatlah sebanyak-banyaknya orang mengaji, buat majlis alaqah-alaqah ilmu, buat kelompok-kelompok remaja masjid. Sudah ada masjid tazkirah. Majlis tazkirah. Datang ke Ustaz Jel. Ustaz, bak acara membuat kajian ika. Kami ingin membuat pulau cabang tazkirah di Payakumbuh, cabang tazkirah di Pasaman, cabang tazkirah di Pariaman, cabang tazkirah di Bukit Tinggi, sehingga akan banyak franchise cabang-cabang ilmu. Bukan hanya franchise rumah makan, bukan hanya franchise ayam penyet, tapi juga franchise kebaikan. Inilah yang disebut man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Nampaknya belum penuh. Penuh kan? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka masalah khilafiyah jangan lagi kau berkelahi masalah potong kaki celana dengan tak potong kaki celana. Dua-duanya baik. Ambo selama kau celana ambo tertutup mato kaki. Kini dapat hadiah. Pandang kaki celana ambo kini. Kau hadiah dari Ustaz Jel. Inyo ingin mato kaki ambo nampak. Nan lama motong kaki celana, jangan diejek. Iko ada lo orang ejek. Ah, sesudah ikut pengajian kau bertambah lo tinggi nampaknya kau. Yang lama motong kaki celana, lo daripada nyomainjak-injak tai ayam. Nan malam memotong kaki celana, selama masih batas kewajaran pun tidak masuk neraka. Tapi dalam hadis katanya, ma'asfalal ka'bah ini finnar. Kalau di bawah kaki celana masuk neraka. Kata Imam Syafi'i, kalau sombong masuk neraka. Kalau tak sombong, kata Imam Syafi'i, tak apa-apa. Kata Imam Nawawi, kalau tak sombong, tak apa-apa. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Ajjad. Kata Imam Syaukani, kalau tak sombong, tak apa-apa. Dalam kitab Nahilul Autar. Kata Imam Sunani, kalau tak sombong, tak apa-apa. Dalam kitab Subulus Salam. Kata Imam Syekh Qardawi, kalau tak sombong, tak apa-apa. Dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Masalah yang motong kaki celana dengan yang tak motong, tak usah berkelahi. Kalau yang motong kaki celana dengan yang tak motong berkelahi, maka yang senang yang tak bercelana. Alhamdulillah, orang nan memotong kaki celana dengan nan tak memotong sedang berkelahi, maka awak nan tak bercelana, kau santai. Masalah takbiratul ihram, yang satu pakai usolli, rupanya orang perti, orang NU, orang kaum tua. Usolli fardol maghribi salah sarokaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Datang lo orang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Nan niko menunjukkan usollinya, nan niko menunjukkan ambo ndak pakai usolli, nan tangah kau preman baru tobat. Apa kece orang inan pakai usolli itu hukumnya mustahab dalam mazhab Syafi'i. Gunanya apa? Lidah fil masih kosong, pokoknya selampak ambo kosong, ambo fokus itu konsennya gini. Lidah fil waswasah, yang pakai usolli itu menolak was. De apa orang kini banyak was, de inyo selalu menonton was. Anda belum was-was sebelum menonton was-was. Jangan ditonton was-was itu juga. Oleh sebab itu maka menghilangkan was-was. Jangan sampai nyosembayang Allahu Akbar. Iko maghrib apa isya? Allahu Akbar. Iko kok beli apa pak dia? Maka untuk menguekkan hatinya, iko sembayang apa? Usolli fardal maghribi. Berarokaat. Salafa rokaatin. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nan tak pakai usolli sah, nan pakai usolli sah, tak usah dipermasalahkan. Dan hebatnya bahasa Arab iko, usolli ko bisa dibawa pai umroh. Besok tuan-tuan kalau pai umroh sama Azhar Islamic Tour, nah masuk lo iklan sebentar. Ambo akan berangkat umroh tanggal 28 bersama orang-orang awak alumni Al-Azhar. Adia-adia ambo membuat satu komunitas Al-Azhar Islamic Tour. Ah, kau bahasa Arab kau bisa dipakai. Sampai ke Mas Haji, pulang, hilang kawan. Kamal ambo kini. Ah, datang ke polisi. Ya, Polsek. Ya, Polsek. Ihdinas sirata. Tunjukkan ambo jalan. Ihdinas sirata al-hotel. Ditanya deh polisi kok, daorkam. Daorkam artinya lantai bara. Salah sarakaatin, lantai tiga. Nan lantai ampek bisa lo pakai arba'a rakaatin. Cuma lantai tujuh agak payah tu. Lantai al-maghrib wal-isya. Bisa dipakai. Ah, kau pakailah bahasa-bahasa Arab. Ini orang bahasa Inggris, bahasa Inggris luar biasa. Ambo mencari ada orang pakai rambut pirang, pakai kutek, pakai antik. Nyawa anak funky. Waktu ambo pulang dari Maroko di airport di tengah, ambo dangar lagi cek. Ambo sangkonya bahasa Inggris, kagak ada maksud lo. Rupanya casing senan barat, isinya batak rantau. Oleh sebab itu maka iko jangan lagi awak berkelahi di khilafiah-khilafiah. Apalai bumi Minangkabau ko, bumi yang terbuka untuk segala suku, segala bangsa. Dan orang Minangkabau pula merantau ke berbagai tampek. Maka jangan heran orang awak bisa bahasa awak, bisa bahasa Batak, bisa bahasa Melayu, bisa macam-macam hebat. Kenapa? Karena kemampuan kemuliaan bahasa. Jangan berkelahi di gara-gara bahasa. Ko ada orang Minang berkelahi je orang Batak gara-gara bahasa. Masuk orang Batak, Batak Islam ko, masuknya ke restoran Minang. Biado bahasa Batak artinya ba'akawa. Biado. Dijawab dari orang Minang, babi nak ado, kambing nak ado. Bakalai gara-gara bahasa. Inna khalaqnakum min dzakarin. Kami ciptakan kamu dari laki-laki. Wa unsa kepada perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum su'uba. Kami jadikan kami bersuku-suku berbangsa-bangsa. Yang paling mulia di sisi Allah bukan Minangkabau, yang paling mulia bukan Melayu, yang paling mulia bukan Batak, yang paling mulia bukan Bugis, yang paling mulia bukan Banjar, yang paling mulia bukan Sunda. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas 20 menit. Maka jagalah kebersamaan ini. Tadi subuh Imam Amba Mas Haji dake hotel itu baca bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ambo diminta jadi imam, mohon maaf ambo ndak bisa jadi imam, suara ambo hilang. Dek ambo ragu imam Mas Haji di siko berkunut apa indak. Sebab ambo di dake rumah ambo kalau ambo jadi imam ambo baca kunut. Allahumma ahdina fi man adait wa afina fi man afait. Canduang mazhab Syafi'i pakai kunut. Syekh Ibrahim Musa Parabek mazhab Syafi'i. Tapi Buya Hamka pakai majlis tarjih, mereka tak pakai kunut karena majlis tarjih Muhammadiyah memakai mazhab Maliki, memakai mazhab Hanafi dan Hambali. Maliki pakai kunut. Masalah kunut kok ampek mazhab dan paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor ampe Hambali. Siapa nak berkunut? Siapa nak berkunut? Nak berkunut Maliki yo Syafi'i. Nak berkunut Hanafi yo Hambali. Nah, jadi lambang metal lo deh. Nan paling tua Hanafi, nan paling ketek Hambali. Mako di Makkah ndak ada imam Makkah berkunut. Dek apa? Dek Makkah Al-Mukarramah mazhabnya Hambali. Ambo kalau di Makkah ndak ada ambo berkunut. Ambo ikut imam. Tapi kalau ambo di masjid ambo, ambo pakai kunut. Paling lama jadi makmum, tinggal ikut aja. Idza qanatal imamu fa qanata. Kalau imamu berkunut, angkat tangan. Allahumma adina fi man adain, amin. Wa afina fi man afain, amin. Wa tawallana fi man tawallain, amin. Wa barik lana fi ma atain, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadain, amin. Limo saja aminnya. Nan ke anam tak diaminkan. Anam itu bukan doa tapi puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yakhudhu alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man hadait tabaraka rabbana ta'ala. Kalau hafal, kalau enggak hafal ditutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu akbar. Gara-gara kunut dulu antara kaum tua jo kaum muda berdebat sehari semalam masalah kunut. Anak-anak Perti mengatakan berkunut. Anak-anak Muhammadiyah mengatakan tidak berkunut. Sampai jam 2 malam isuknya dua-duanya tidak sembahyang subuh. FPI, MMI, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, semuanya sepakat sholat subuh itu wajib. Tunjukkan ambo mano mazhab yang mengatakan sholat subuh sunat muakkad. Kalau ada ambo ingin belajar supaya lama lu apa belanda sembahyang subuh. Semuanya mengatakan wajib. Adapun teknisnya, ada yang pakai usoli, ada yang tidak pakai usoli. Ada yang bismillahnya jahar, ada bismillahnya silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ada bismillahnya tidak terdengar di telinga awak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ketika Imam Masjidil Haram datang ke Istiqlal, dia tahu Istiqlal itu daerah Betawi. Dia tahu Betawi itu dulu mufti Betawi namanya Syekh Usman Al-Batawi, Habib Usman Al-Batawi, dan dia bermazhab Syafi'i. Maka Syekh Abdurrahman Sudes baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayatnya pun dia baca bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Salat Jumat. Tengok videonya ada di YouTube. Lambo cari-cari di YouTube kok enggak dapat Pak Ustaz. Paket enggak ada. Lo modal lah. Nah, di salamnya pula. Ambo sebenarnya niobana sembahyang di masjid itu Pak Ustaz. Di apa enggak ada orang nampak ambo? Ambo terganggu dek jamaah-jamaah kok. Apa membuat terganggu? Mato ambo terganggu dek telunjuknya berputar-putar Pak Ustaz. Tiga jari dia tekok. Nan jari induk kau ke ujung jari tangah, nan talunjuknya ditunjuk. At-tahiyatul, tunjuk turun ke bawah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Mazhab Syafi'i diangkat pada lafaz Allah. Ashadu an la ilaha illallah. Sampai habis tak turun Syafi'i. Sedangkan Hanafi angkat pada la, turun pada isbat. Ashadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Sedangkan Hambali diangkat setiap ketemu lafaz Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatul taibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatul taibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Sampai mazhab. Tak usah dipermasalahkan. Ketika tasahud, mato mancaliak ujuang talunjuk. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Mato tidak boleh labiah daripada ujuang telunjuk. Nan dipandang itu talunjuk awak, bukan telunjuk orang. Oh banyak loh orang sembahyang dipandang telunjuk orang. Apa dipandang telunjuk orang? Telunjuk awak nan dipandang. Mainge Allah. Mana digarakkan telunjuk ke Pak Ustaz? Sebab dulu orang jahiliyah kalau nyepai sembahyang menyembah dewa-dewanya dipakai telunjuk. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Gubal, ya Jibti, ya Tawud, ya Naham, ya Lata. Maka datang Islam, tak boleh. Allah. Allah. Makanya ambo barakali lah berfoto jo jamaah selalu tauhid. Allah. Allah. Masya-Allah. Ditanyalah dek ibu, "Pak, dek apa pak dari tadi bantu ikut? Kau lah yang pertama dan terakhir." Tapi kalau kawannya bertanya, apa tadi? Tambuh cik. Nih, jangan Allahu Akbar. Jangan berfoto. Kok banyak kau baca lihat mahasiswi-mahasiswi anak-anak gadis berfoto. Nyong enggak tahu apa artinya. Iko artinya I swear. Ambo bersumpah demi anak Allah, Allah Bapa, Rohil Kudus, I swear. Tak boleh. Jangan lagi ada gini. Ini bahaya nih. Hati-hati, apalagi anak-anak gadis. Jadikan aku yang kedua saja. Nah, maka jangan awak khilafiah-khilafiah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Leset pak, leset pak. Apa ini salaman-salaman setelah sholat ini? Kalau sebelum sembahyang inyo salaman, sesudah sholat inyo salaman lagi, namanya mubah. Kalau sebelum sholatnya ndak ada salaman, sesudah sholatnya baru salaman, namanya mustahab. Begitu kece Imam Nawawi. Imam Nawawi kok alim, ahli fikih, ahli hadis. Sebelum sembahyang tadi ndak ada salaman. Apa salaman awak? Sebelum sholat tadi awak lah salaman. Maka awak bersalam dua kali. Nah ndak boleh salaman sedang sholat. Ah, datang Pak Wali. Leser Pak Wali. Itu baru ndak boleh. Tidak usah dipermasalahkan masalah itu. Kamu masalah-masalah kete. Oleh sebab itu maka anan cik lagi berzikir jahar pula. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya tidak setuju itu Pak Ustaz. Lalu zikir harus tak bersuara. Boleh. Tapi jangan terlalu cepat. Eh kok ada dulu yang capek. Ha. Tak boleh zikir kuat-kuat. Apa zikir kuat-kuat? Nih tengok nih ayatnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Jangan kuat-kuat, jangan kuat-kuat. Ayat iko kan ada ayat sebelumnya. Apa bunyi ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu. Dengar baik-baik. Wa ansitu. Diam. La'allakum tur'amun. Tadi waktu qari baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh zikir kuat-kuat. Jangan ada lu zikir bapak di situ. La ilaha illallah. Dengarkan baik-baik. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Maka engkau berzikir dalam hati. Jangan kuat-kuat. Dia ada orang baca Quran. Iko Ustaz Somad kok ngawur kok. Iko subhat kok. Iko bukan ambo namanya buik bantu Iko. Iko pendapat Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Meninggal tahun 900 sebaleh. Di mana meninggal? Di Mesir. Makamnya di Mesir. Dan kitabnya namanya Natijatul Fikri Fil Jahri Bizikri. Hadis-hadis sahih tentang zikir jahar. Nan kedua, ayat iko turunnya di Makkah. Tidak boleh zikir kuat-kuat kalau di Makkah masuk itu. Sebab ada Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau datang Abu Jahal, Abu Lahab ditangkoknya dek zikir kuat. Tapi kalau di siku ambo berzikir, la ilaha illallah. Ada Abu Jahal, Abu Lahab kamu menangkok ambo. Kan indah. Lalu kemudian nan ketiga, ayat iko untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhkurabbaka. Hai Muhammad. Engkau tak boleh zikir, engkau zikirnya dalam hatimu karena sudah selamat dari waswasah. Adapun orang yang alun selamat dari waswasah, makanya diruqyah dengan suara kareh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kareh? Azan kareh. Waktu azan suaranya keras, maka setan lari wa alaiha duratun sampai terkentut-kentut. Dalam bahasa Arab kentut ada dua jenis. Nan babunyi namanya duratun. Nan tak berbunyi namanya fusaun. Karena adun tak berbunyi tapi baunya luar biasa. Waktu azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing melolong. Kenapa? Karena anjing menengok setan lari terkentut-kentut. Begitu dalam hadis sahih Bukhari. Makanya ruqyah dibacakan kuat kepada zikir orang yang dirasuki setan. La ilaha illallah. Supaya apa? Lari setan-setannya. Nah, nanti hadiri acara ruqyah bersama Ustaz Zulkifli M. Ali. Ruqyah. Di mana tempatnya, Ustaz? Batu Sangka. Tibo, cari jadwalnya, datang ruqyah supaya awak bisa meruqyah istri awak, meruqyah anak awak, meruqyah awak surang. Jangan awak membaca tidak tentu arah. Awak baca kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Galak setan. Masa setan ngusir setan? Sesama setan dilarang saling mengusir. Kenapa? karena perbuatan kita tak betul. Oleh sebab itu zikir-zikir khilafiyah-khilafiyah ini kita kesampingkan. Alhamdulillah malam tadi semuanya berkumpul. Ada majlis mujahidin, ada pula FPI yang memberi jalan, ada pula Laskar Padri, ada pula dari Muhammadiyah. Semuanya kumpul bersama. Tak dilihat suku bangsa dari mana, tak dilihat kamu dari mana, tak dilihat sukunya apa. Semuanya sama di hadapan Allah. Walaupun dia ustaz, Allahu Akbar, walaupun dia ustaz, kalau terlambat datang tetap tegak di belakang pagar. Tadi malam beberapa ustaz dari Pekanbaru, ustaz kondang, kondang artinya kodok diundang, Ma SMS Ambo, kami datang dari Pekanbaru, tapi sekarang kami di belakang pagar karena terlambat datang tadi malam di Bukit Tinggi. Adapun di Padang ini, saya tak tahu apakah nasibnya sama lagi macam Maswan. Insyaallah, Ambo tengok makin ramai aja datang kau, makin meriah. Maka inilah yang membangkitkan semangat umat Islam di masa akan datang. Allahu Akbar. 1 jam 25 menit. Tidak mungkin berbohong. Kenapa? Karena dia jujur. Namanya Asus. Kini nan jujur-jujur tu ndak ada orang awak. Samsung, Sony, Panasonic, Apple yang dimakan setengah, Apple, Asus. Orang awak ndak ada nan jujur. Saudara-saudara kita tak lagi ada kejujuran. Maka oleh sebab itu, maka kita harus menjujurkan diri dengan 4 masalah yang sudah dibahaskan. Nanti kalau ada orang bertanya, siapa tadi nan ceramah? Siapa nan ustaz tu? Bentuk pakaiannya bentuk Sanjay Dut Ambo Jalia. Mudah mengingat nama Ambo. Siapa ustaz nan ceramah tadi? Qul huwallahu ahad Allahu somad. Kau orang ibu-ibu nan selalu baca Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Itu kalau tarik ke ujung abad suwa Ambo. Ya Ahad, Ya Somad. Siapa nama ustaz tu tadi? Ustaz Abdul Somad. Apa yang dikesampaikan ustaz tu tadi? Aduh ampek pakaro yang disampaikan ustaz. Apa yang nampak tu? Ambo pun tak lo ingat dah apa macam ni. Alhamdulillah, streamingnya ada, rekamannya ada. Barak kamera dan ni duit kau. Satu, dari awal. Satu, dua, tiga, ampek, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sebalik, dua balik, tiga balik, empat balik, lima balik, enam balik. Nan batiang dan nak batiang. Tapi nampaknya nan ni duit cuma dua je. Nani duit lampunya makasih. Terima kasih banyak. Banyak cakap Ambo menyinggung perasaan alim ulama, cadiak pandai, nenek mama. Urang-urang nan awak dulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tampek basanda, daunnya tampek banaung, akarnya tampek baselo. Allahu Akbar. Mudah-mudahan awak selalu mendapatkan rahmat Allah dan negeri Iko menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.